dan juga karena kerusakan-kerusakan pada jenis yang kedua, azimah, sangat besar kerusakannya, la yuqabiluha ma fiha min manfa'ah, maka tidak sebanding, tidak bisa diimbangi apa yang ada padanya dari manfaat. Tayib, kerusakannya sangat besar, maka manfaat yang didapat la syai, enggak ada nilai apapun dibandingkan dengan kerusakannya yang besar. Oleh karena itu haram syar'u at-turuq al-khabitha. Oleh karena itu syariat melarang jalan-jalan yang busuk tadi. Allati min jumlatiha hadhil muamalatis salasah. Yang diantaranya adalah tiga jalan jual beli yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu menjual anjing atau menjual diri dengan pelacuran, dan tidak mesti yang menjual diri adalah perempuan. Na'udzubillah, ada pula laki-laki yang menjual diri. Barakallahu fikum, sama saja hukumnya bahwa itu adalah haram dan busuk. Yang pertama, bay'ul kalb. Yang pertama, menjual anjing. Fa'innahu khabithun rijsun. Itu adalah busuk. Rijs, kotor. Fatamanuhu khabith. Maka harganya pun kotor. Harganya pun jelek. La yajuzu akluhu wastihlaluh. Tidak boleh memakan harganya dan tidak boleh menghalalkannya. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini adalah mata khuduhu zaniha, apa yang diambil oleh pelacur untuk mendapatkan bayaran, untuk mendapatkan keuntungan dengan zina. Na'udzubillahi minaz zina. Muqabil fujuraha atau muqabil, untuk mengganti atau untuk membayar kejelekannya. Alladhi bihi fasadu dini wa dunya, yang jelas padanya ada kerusakan agama dan kerusakan dunia. Kerusakan agamanya karena itu perkara haram, berarti siapa yang melakukannya melakukan suatu penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, menyelisihi syariatnya, menyelisihi Qurannya, menyelisihi hadis-hadis nabinya, itu fasad fid din. Fasad fid dunya, penyakit-penyakit yang ditimbulkan, penyakit-penyakit busuk, penyakit spilis, penyakit AIDS, penyakit apalagi, na'udzubillah min dzalik, penyakit-penyakit yang busuk. Dan di samping itu termasuk kerusakan dunia adalah rusaknya urusan keturunan, urusan nasab. Tidak jelas ini anak siapa. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, wa mithluhu ma yaquduhu ahlud dajjal wat tadlil. Yang ketiga termasuk yang sama dengannya adalah, yakni yang sama-sama khabith, harga yang tidak boleh dimakan, adalah apa yang diambil oleh golongan ahlud dajjal. Al-dajjal maknanya al-kadzib. Maka kita tahu kalimat dajjal, apa makna dajjal? Kadzab. Ahlud dajjal wat tadlil, golongan ahlud dajjal, para pendusta, wat tadlil, orang-orang yang menyesatkan, mimman yad'una ma'rifatal ghaib, di antara mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, wat tasarrufil kainat, dan mengaku-ngaku bisa mempengaruhi kejadian-kejadian di alam ini, supaya tidak hujan bagaimana, supaya turun hujan bagaimana, supaya tidak terjadi gempa bagaimana. Seakan-akan dia mengaku-ngaku bahwa dirinya bisa mengatur alam. Astagfirullah. Atau bisa mengetahui yang gaib, jodohmu siapa, matimu kapan, kerjaanmu nanti apa, ila akhirnya. Wa yukhayyiluna 'alan nas. Dia mengkhayalkan kepada manusia, ini menipu, bibatilihim, dengan kebatilan mereka, liyaslibu amwalahum, ternyata untuk mengais keuntungan, saya bisa menggandakan uang, siapa yang punya uang 100 saya akan gandakan jadi 1 juta. Jadi 10 lembar, jadi 20 lembar, jadi 30 lembar ila akhir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ini adalah kedustaan. Untuk mengais keuntungan. Bukan keuntungan untuk menunjukkan permainannya, tapi keuntungan dengan menipu mereka bahwasanya aku bisa begini, bisa begitu, asal kau mau bayar. Kalau dia memang benar-benar bisa menggandakan uang, ngapain minta dari orang lain? Ngapain dia minta dari manusia-manusia lain? Gandakan uang sendiri di rumah, kamu jadi kaya, selesai. Ikhwan bin a'azakumullah, semuanya adalah kedustaan. Fayakuluha bil batil. Akhirnya orang tersebut memakan harta tadi dengan batil, karena dengan kedustaan. Kullu hadhihi turuqun khabithatun muharramah. Maka jalan-jalan mengais rezeki yang seperti ini semuanya haram. Menjual anjing haram, menjual diri haram, demikian pula menjual kedustaan haram. La yajuzu fi'luha. Tidak boleh dilakukan. Wala taslimal 'iwad fiha. Jangan memberikan atau jangan menerima bayaran, iwad pengganti, biasa diterjemahkan bayaran juga. Wa taslimal 'iwad fiha, dan jangan mau menerima pengganti dan jangan mau membayar yang demikian. Wa qad abdalaha Allahu biturqin mubahatin syarifah. Allah sudah menggantikannya dengan jalan-jalan yang baik dalam mencari rezeki, jalan-jalan yang halal. Ma yustafadu minal hadis. Berarti apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis awalan an-nahyu an bai'il kalbi. Pertama, larangan menjual anjing. Wa tahrim samanuhu, dan diharamkannya harga penjualan anjing. Wala farqa bainal muallam wa ghairu muallam. Tidak ada perbedaan apakah yang sudah dilatih ataupun yang belum dilatih. Ini anjingnya anjing terlatih, tidak boleh menjual anjing. Haram hukumnya, dan harganya, bayarannya haram dimakan. Wa kalbu zara wal mashiyah wa ghairihi. Sama saja apakah anjing penjaga kebun atau anjing penjaga ternak, tidak boleh kita menerima hasil bayarannya. Wa innama yajuzu iqtina'uhu faqat. Yang dibolehkan pada anjing penjaga ternak, penjaga kebun dan lainnya, yajuzu iqtina'uhu faqat, boleh untuk memakainya, menggunakan anjing tersebut sebagai penjaga atau sebagai penjaga ternak atau seperti itu. Tetapi menjualnya haram. Berarti ketika kita tidak memperlukannya, tidak boleh dijual. Berikan pada orang lain. Kalau anjing penjaga, berarti di sini ada dua masalah. Ada menjual anjing, ada memelihara anjing. Kalau memelihara anjing, hukumnya haram kecuali anjing penjaga. Apakah penjaga ternak, penjaga kebun dan sebagainya. Atau termasuk yang dibolehkan anjing pemburu. Ketika berburu, dia biasanya menggunakan anjing juga. Maka ini adalah anjing-anjing yang dipakai untuk manfaat manusia. Boleh. Adapun yang bukan tujuan penjaga, bukan anjing penjaga ternak, bukan anjing penjaga kebun, bukan pula anjing pemburu, maka haram memeliharanya. Siapa yang memeliharanya akan dikurangi pahalanya satu kirat setiap hari. Na'udzubillah. Mengerikan sekali ancamannya. Akan dikurangi pahalanya satu kirat kalau memelihara anjing. Hanya untuk disayang-sayang, padahal najis. Air liurnya najis, binatangnya binatang buas. Ikhwanibudin a'azakumullah, berarti hukum memeliharanya dilarang kecuali tadi, untuk penjaga dan pemburu. Tayyib, adapun menjualnya, pendapat Syekh Abdullah Al-Basam di sini tidak boleh. Anjing apapun, apakah anjing seperti yang biasa untuk peliharaan di rumah, ataupun anjing penjaga, anjing pemburu, tidak boleh kamu menjualnya dan memakan harganya. Sehingga kalau terjadi kita memelihara karena terpaksa perlu ada penjaga di kebun tersebut, maka dia pelihara anjing di situ untuk menjaga kebunnya. Tapi ketika sudah tidak lagi memerlukannya, tidak boleh dijual. Haram, harganya haram. Ya berikan pada orang lain atau lepas saja dengan liar. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Atsaniyah, faedah yang kedua, tahrimul bigha wa tahrimu ma yukhad alaih. Haramnya al-bigha wa tahrimu ma yukhad alaih. Haramnya pelacuran dan haramnya memakan hasil pelacuran. Apa-apa pelakunya atau panitianya. Panitianya biasa disebut germo. Ya, ini dia yang memiliki tempatnya, yang memiliki sarananya, kemudian memelihara para pelacur di tempat tersebut. Maka yang mengais keuntungannya pun haram, walaupun dia tidak melacur. Karena kalimatnya dalam hadis ini, naha an mahril baghi, melarang harganya atau keuntungan dari pelacuran. Maka apakah pelacurnya atau germonya, semua yang mendapatkan keuntungan dari pelacuran haram. Sawaun kana min hurratin aw amatin, sama saja apakah orang yang merdeka ataupun budak. Sama saja apakah hurrah, wanita merdeka atau orang merdeka, atau amah, budak. Karena kadang-kadang seseorang yang memiliki budak-budak perempuan, dia jual budak-budaknya, atau kalau dengan bahasa lain, bukan dijual tetapi disewakan. Jadi dilacurkan. Fahadha haram. Mahrul baghi haram. Fahuwa khabithun min amalin khabith. Maka itu adalah busuk dari amalan-amalan yang busuk. Fi jami'i turuqihi, dalam semua model-modelnya, semua cara-caranya. Yang ketiga, tahrimul kahana. Yang ketiga kita dapatkan faedah haramnya perdukunan. Wa nahwuha, perhatikan, tahrimul kahanati wa nahwiha, haramnya perdukunan dan sejenisnya. Sehingga jangan kalian terpaku dengan nama. Namanya bisa macam-macam. Maka dikatakan di sini wa nahwiha dan sejenisnya. Namanya bisa orang pintar, namanya bisa arraf, namanya bisa tukang ramal atau ramal, namanya bisa ahli nujum atau munajjim. Disebutkan di sini wa nahwuha minal arrafah wat tanjim wa darbil hasa. Arrafah, yang mengaku-ngaku ilmu ghaib, wat tanjim, yang menebak-nebak dengan bintang-bintang, wa darbul hasa, adalah orang yang menebak dengan kerikil-kerikil, wa tahdhiril jin, atau yang mendatangkan jin. Seperti apa contohnya? Barakallahu fikum. Seperti jelangkung atau sejenisnya. Ada jelangkung yang dia memegang sesuatu kemudian memanggil jin untuk menggerakkannya. Pena diikat di sesuatu kemudian dia memanggil jin, maka ketika bergerak sendiri maka itu jinnya. Kamu menulis sendiri. Ya kadang-kadang orang jin itu ada memang. Berbicara. Tentunya jin juga tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul gaibi, fala yudhiru ala gaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu yang gaib. Dan tidak menampakkannya pada siapapun. Kecuali mewahyukan beberapa perkara-perkara yang akan datang kepada Rasul. Illa man irtawa min rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Maka dikatakan yang ketiga, haramnya harga atau keuntungan dari perdukunan. atau meramal nasib, atau dengan menebak-nebak bintang, atau dengan darbul hasa, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan gaib dengan jai langkung, atau dengan tahdirul jin, dengan mendatangkan jin. Ada yang pakai batu diletakkan di atas huruf-huruf hijaiyah, nanti bergerak sendiri ke A, kemudian ke B, sampai membentuk satu kata atau dua kata dan seterusnya. Fahada kulluhu haram. Perbuatannya haram dan keuntungannya juga haram. Wa tahrimu akhdhi syai'in 'ala hadhil a'malil khurafiyyah asy-syaitaniyah. Dan diharamkan pula mengambil keuntungan daripadanya dari amalan-amalan khurafat wasyaitaniyah. Imma khurafat wa imma syaitaniyah. Khurafah adalah kedustaan, khayal, dusta. Sedangkan syaitaniyah maknanya dengan bantuan jin. Maka apakah benar ada keanehan ataupun itu cuma main-main, dua-duanya haram. Mungkin ada yang bertanya, membedakan antara keduanya. Kalau benar-benar dia melakukan hal yang ajaib, tiba-tiba berkedak sendiri, menulis sendiri dan sebagainya, itu syaitaniyah, dengan bantuan jin syaitan. Atau dengan menipu, dia sendiri berkata, kamu begini, tiba-tiba saya terbetik di benak ini, oh kamu akan begini, kamu akan begitu. Dari mana dia? Kedat, dusta. Maka barakallahu fikum. Yang ketiga kita dapatkan faedah haramnya perdukunan. Yang keempat, min hadhil manhiyat wa ghairiha yu'lam anna syari'ah tanha an kulli ma fihi madarratun wa ma yatarattab alaihi min makasib. Yang keempat kita dapatkan faedah umum bahwa semua yang dilarang di dalam hadis ini, ya'lam au yu'lam, dari situ kita tahu, anna syari'ah tanha an kulli ma fihi madarrah, bahwa syariat ini melarang semua yang membuat madarat. Anjing itu membuat madarat, barakallahu fikum. Bukan hanya dari najisnya, najisnya sudah jelas. Kalau memelihara anjing, jelas najisnya akan di mana-mana. Bagaimana kita membersihkannya? Di samping itu juga, itu adalah binatang buas, binatang yang tidak pantas disayang. Yang tidak pantas disayang. Dan sudah banyak cerita-cerita korbannya ketika anjing itu kelaparan, justru dia menyakiti anak kecilnya atau bayinya malah dimakan. Itu sudah sering terjadi. Tetapi Nabi SAW al-afiyah, mereka menganggap anjing itu lucu, bagus dan sebagainya. Padahal jelas itu adalah najis, kotor, busuk, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan dilarang kita untuk memeliharanya, bahkan dikurangi pahalanya plus madaratnya yang akan didapat, barakallahu fikum. Maka dari larangan-larangan tadi kita tahu bahwa syariat melarang semua yang membuat madarat. Yang kedua juga bikin madarat, bagaimana tidak membuat madarat, itu adalah penipuan-penipuan, perdukunan, penipuan. Demikian pula mahrul baghi, pelacuran juga madarat, membuat penyakit, membuat naudzubillah kekacauan. Maka berarti kesimpulannya, semua yang membuat madarat tidak boleh kita memakan harganya. Semua yang membuat madarat kita tidak boleh memakan harganya. Tapi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau pisau membuat madarat apa enggak? Bisa membuat madarat, melukai orang lain dan sebagainya. Senjata-senjata merugikan orang lain. Dari sini barakallahu fikum, kita jawab bahwa adapun pisau dan sejenisnya atau senjata, tergantung penggunaan. Penggunaan dalam kebaikan jadi baik, penggunaan dalam kejelekan jadi jelek. Sehingga barakallahu fikum, penguasa atau pemerintah hanya mengawasi siapa yang pantas memegang senjata itu dan siapa yang tidak pantas. Dan larangan untuk dibawa ke sini atau dibawa ke sana, itu aturan-aturan hanya menghindari madaratnya. Adapun aslinya, bendanya bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. sehingga para sahabat semuanya membawa pedang, membawa sajam berarti. Iya, untuk melindungi diri mereka, untuk menjaga dari gangguan-gangguan perampak dan sebagainya. Karena masa-masa itu tidak seperti masa-masa sekarang. Baik. Barakallahu fikum, sehingga tidak masuk dalam perkara yang dilarang untuk menjualnya. Boleh menjualnya, tetapi ketika kamu tahu siapa yang membelinya dan kira-kira orang ini akan dipakai jadi baik atau jadi jelek, dari situ saja kita melihat. Kalau orang itu jelek, jangan khawatir akan dipakai jelek. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang baik, yang kita tahu akan dipakai sebagai kebaikan, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis yang sama atau yang semakna pada hadis yang ke-260. An Rafi' ibn Khadij anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjam khabithun. Disebutkan dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan harganya seekor anjing itu busuk. Ini harga penjualan anjing busuk. Wa mahrul baghi khabith, dan bayaran pelacuran busuk. Wa kasbul hajjami khabith, dan keuntungan dari membekam juga busuk. Tayyib. Ada perbedaan sedikit. Yang pertama dan kedua disebut dalam hadis pertama, tetapi yang ketiga tidak ada dalam hadis pertama, yaitu kasbul hajjam. Hajjam dari kata dari wazan fa'al adalah tukang membekam, yang kerjaannya membekam. Sebutkan dalam makna ijmali. Yubayyin lana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-makasib al-khabithah. Dalam hadis ini juga Nabi menyebutkan tentang cara-cara mengambil keuntungan yang jelek, yang busuk. Ad-dani'ah, yang rendah. Linatanannabaha, agar kita menjauhinya. Ilal makasib at-thayyibah, kepada makasib yang baik. Makasih itu cara mengambil keuntungan, cara mengais rezeki yang halal, yang mulia, yang baik. Disebutkan diantaranya yang Nabi katakan sebagai khabith dan disuruh untuk dihindari adalah pertama samanul kalb. Ini seperti hadis pertama dan sudah dijelaskan. Wa ujratuz zaniyah, itu juga sudah ada pada hadis pertama dan sudah dijelaskan. Ujratuz zaniyah, bayaran pezina atas zinanya. Yang ketiga berarti sebagai tambahan faedah, yaitu kasbil hajjam, keuntungan tukang bekam. Fahiyya makasib dunyaniyah kariha safilah, itu adalah cara mengambil keuntungan yang rendah, yang tidak bagus, yang dikatakan kariha, tidak disukai, makruh. Yastanibuha dul karamati wal muru'ah, yang orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki kewibawaan, enggak akan menjadi tukang bekam. Ikhwanudina azakumullah. Berarti apa faedah dari hadis ini? Yustafadu min hadal hadis awalan annahyu an samanil kalbi wa mahril baghi wa jtinabu ma yuaddi ilayhima. Yang pertama, larangan untuk menjual anjing dan haramnya harga dari penjualan anjing. Wa mahril baghi, dan juga pembayaran pelacuran itu juga haram. Wajtinab ma yuaddi ilaihima, dan menjauhi semua yang membawa pada keduanya. Asaniyah annahyu an kasbil hajjam. Yang kedua, larangan untuk mengambil keuntungan dari bekam. Li'annaha mihnatun raziyah, karena itu adalah pekerjaan yang jelek. Mukhillah bil karamati syaraf wasyaraf. Mukhillah akan merusak al-karamah. Mukhillah bil karamati wasyaraf. Akan merusak kemuliaan, akan merusak kewibawaan. Famaksibuha khabith, maka keuntungannya pun jelek. Ikhwan ibn a'azakullah, kenapa disebutkan dengan kariha, makruha? Karena barakallahu fikum, ketika ada yang membekam Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membayarnya. Artinya pekerjaan itu boleh, tapi Nabi menganjurkan, mengatakan bahwa itu jelek, tidak bagus. Karena apalagi dulu membekam itu dengan tanduk yang kemudian disedot oleh mulut si pembekam dan kemudian ditutup dengan sesuatu yang disebut dengan lubang. Lubang itu dikunyah di mulut kemudian ditempelkan di situ. Bayangkan, ini kotor dan berbahaya, apalagi setelah dilukai. Setelah dilukai disedot lagi oleh mulutnya dia juga. Padahal darah yang keluar bisa jadi memiliki sekian penyakit dari orang tersebut. Maka itu Nabi tidak suka dan menyatakan jangan kalian mengambil keuntungan dari pekerjaan membekam. Bukan tidak boleh membekam, hati-hati. Membekam boleh, tapi jangan jadikan pekerjaan untuk mengambil keuntungan. Jangan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza arafal haram bi'ainihi lam yu'kal hatman, wa in lam ya'rif 'ainahu lam yuharram al-akl minhu, lakin idza kathura al-haram yatruk war'an. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza arafal haram bi'ainihi, kalau diketahui yang haram dengan jelas, lam yu'kal hatman, maka tidak boleh dimakan sama sekali. Wa in lam ya'rif aynahu, kalau tidak tahu ta'yinnya yang mana yang haram, maka lam yuhramal akal minhu, maka tidak diharamkan untuk memakannya. Walakin idza katsural haram, tetapi kalau banyak yang haram di dalamnya, yutrak wara'an, ditinggalkan sebagai kehati-hatian. Ini tercampur. Ada yang haramnya, yang mana? Enggak tahu. Tapi banyak yang halalnya tercampur dengan yang haram sedikit. Bagaimana? Kata beliau, tidak diharamkan. Tetapi kalau banyak, maka kita menghindarinya secara wara'an, sebagai wara', sebagai kehati-hatian. Karena masalah haji, masalah bekam ini berbeda dengan yang lain. Kalau menjual anjing sudah jelas, mahrul baghi juga sudah jelas. Demikian pula na'udzubillah, perdukunan juga sudah jelas. Tetapi bekam ini ada permasalahan, sehingga terjadi ikhtilaf para ulama. Karena banyak riwayat-riwayat, ada sahabat yang membekam, ada bahkan Rasulullah SAW pernah memotong itu kayak lain lagi. Terjadi di zaman para sahabat, sehingga ikhtalafa al-ulama. Bagaimana sesungguhnya, apakah haram sama sekali atau cuma makruh saja? Fadhahabat ta'ifatun minal ulama ila annahu muharram lihadal hadis. Sebagian ulama menyatakan haram dengan tegas keuntungan dari membekam, karena hadis ini menyatakan dengan kalimat wa kasbul hajjami khabir, keuntungan dari keuntungan tukang bekam itu jelek. Maka mereka mengatakan haram. Wa lima rawa Abu Hurairah min anahu sallallahu alaihi wasallam naha an kasbil hajjam, rawahu Ahmad. Dan juga karena hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW melarang hajjam. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa rawa Ahmad aidan an Muhayyisah am Muhayyisah Ibnu Mas'ud. Tetapi Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Muhayyisah Ibnu Mas'ud, annahu kana lahu ghulamun hajjam. Bahwa dia punya budak yang pekerjaannya tukang bekam. Fazajarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasbih. Maka Nabi melarang beliau untuk mengambil keuntungan daripadanya. Artinya dia memiliki budak, budak ini ahli bekam. Dia bisa pekerjakan dan tuannya mengambil keuntungan. Bisa, tetapi Nabi menegurnya, jangan. Jangan dijadikan sebagai pekerjaan mengambil keuntungan. Faqala ala at'amahu yatamali. Sahabat tadi berkata, bagaimana kalau keuntungannya untuk memberi makan yatim-yatim yang ada di rumahku? Qala la, kata Nabi, jangan. Qala afala atasaddaq bihi, bagaimana kalau aku sedekahkan keuntungannya? Qala la, jangan. Farakhasa lahu an ya'lifahu nadihah. Kemudian diizinkan untuk sebagai memberi makan hewan ternak. Ini pendapat pertama yang mengharamkan membawa dalil-dalil ini. Dzahaba ba'dul ulama, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa annahu halalun, bahwa itu boleh. Li'anna ahaditsan nahi mansukhah bi'ta'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka mengatakan boleh, hanya makruh saja? Karena katanya hadis-hadis itu mansukhah, terbatalkan. Dengan apa? Bi'ta'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ujrahu, walakin an-naskh yahtaju ila ma'rifatil mutaakhir. Karena Nabi pernah membayar tukang bekam. Berarti Nabi mentakrir tukang bekam tadi dan membayarnya. Walakin an-naskh yahtaju ila ma'rifatil mutaakhir minal adillah. Tetapi untuk mengatakan nasikh mansukh perlu tahu yang mana dulu dan mana yang belakangan. Yang mana yang duluan dan mana yang belakangan? Karena yang duluan yang akan terbatalkan dengan yang belakangan. Taib, itu yang mengatakan halal. Wa ahsan ma yajma' bihi adillatul fariqain, dan yang paling bagus adalah dikumpulkan dua dalil-dalil ini, dalil yang mengharamkan dan dalil yang menunjukkan Nabi membayarnya. An yuqal anna lafdul khabith, bahwa lafad khabith kama yutlaq alal muharram yutlaq aydan ala syai'ir radi. Kalimat khabith itu kadang diucapkan untuk menunjukkan haram, kadang diucapkan untuk menunjukkan bahwa itu jelek walaupun tidak sampai haram. Wal kasbid dani, atau untuk menunjukkan bahwa itu adalah cara mencari rezeki yang enggak bagus. Bukan haram tapi enggak bagus. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Ayat ini berbicara tentang kalau mau sedekah jangan cari yang jelek. Baik. Apa yang dimaksud? Yang haram atau bukan? Kalau kalian bersedekah jangan cari yang jelek untuk dikasihkan orang, yang bagus untuk dimakan sendiri. Apa maksudnya khabith di situ? Haram? Bukan. Tetapi jelek dalam artian tidak bagus, tetapi bukan haram. Misalnya yang sudah agak mau busuk baru dikasihkan orang, yang masih bagus tidak disedekahkan. Jangan, kata Allah Taala. Allah pakai kalimat khabith. Fala wala tayammamul khabith. Jangan menyengaja cari yang khabith untuk dikasihkan orang lain sebagai sedekah. Maksudnya tentunya bukan yang haram, tetapi yang jelek, bukan yang terbaiknya. Wa sama syari' as-saum wal basal khabithain. Demikian pula bawang putih, bawang merah disebutkan dalam hadis yang sahih, ta'amul khabith. Ini adalah makanan khabith, makanan busuk. Baik, apakah menjadi haram? Tidak. Ketika mereka menyatakan hurrimat, hurrimat, Nabi menegur, tidak, aku tidak mengharamkannya. Padahal kalimatnya khabith. Siapa yang memakan makanan khabith ini, jangan dekati masjidku ini. dijauhkan sampai ke dekat Baqi'il Gharqad. Fatasmiyatu kasbil hajjami khabithan, maka penamaan Nabi terhadap keuntungan bekam dengan khabith min hadzal bab, termasuk bab ini, busuk tapi tidak haram, jelek tapi tidak haram. Li'annahu maksab dani, karena itu adalah cari keuntungan yang rendah, menyedot darah orang dengan mulutnya dan kemudian langsung berinteraksi dengan darah orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Hadza min mihnatir raziyah, itu tidak bagus, ya kata Nabi. Tetapi bukan berarti haram. Berarti apa kesimpulannya yang menjamak dua bentuk hadis? Makruh. Wa syari' yuraghib fi ma'alil umur, sedangkan syariat ini menganjurkan untuk perkara-perkara yang mulia. Wal makasibi thayyibah, dan keuntungan-keuntungan yang baik. Keuntungan yang halal, keuntungan yang bagus. Jangan yang seperti itu. Fayakunu kasbul hajjami khabithan min jamil akhir, maka keuntungan bekam itu jelek dari orang yang mengambilnya dan mengerjakan yang seperti itu. Ma'a annahu halalun lahu, walaupun itu sungguhnya halal, tetapi tidak baik, tidak bagus. Di antara hikmahnya sudah kita tahu, yaitu tadi mungkin kena penyakit dan seterusnya, karena itu adalah darah manusia, padahal darah itu mengalir pada tubuh seseorang yang mungkin memiliki ini, memiliki itu, penyakit-penyakit yang kita tidak tahu, virus-virus yang kita tidak tahu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya selesaikan sekaligus karena pembahasannya hampir sama dengan hadis kemarin, agar tuntas permasalahan ini, agar pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas al-araya, yang kemarin dikecualikan. Membeli korma yang masih segar dengan korma kering tidak boleh. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Nah, sekian nama, hampir sama. Semuanya adalah perkara yang mirip-mirip dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Apakah al-mukhabazah, apa al-mukhabarah, al-muhaqalah atau muzabanah, semuanya dilarang. Illal araya, kecuali araya, akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.